الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين قال الإمام أبو الحسين مسلم حجة بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى شق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian dalam hadis yang panjang tentang sifat salat sifat haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita berhenti ketika pembahasan Nabi salat di Muzdalifah. Bahwa Nabi menjama antara maghrib dengan isya di waktu isya, walam yusabbih bainahuma syai'ah. Beliau tidak mengerjakan solat sunat sama sekali antara keduanya. Sumattaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tala'al fajr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, yakni tidur, sampai terbit fajar. Wa shalla al-fajr, lantas beliau mengerjakan solat fajar, yakni solat subuh. Hina tabayyana lahu subhu, ketika telah jelas baginya subuh. Bi'adhanin wa iqamatin, dengan satu adhan dan satu iqamat. Di dalam hal ini, wa fi hadzal fasl masail, di dalam penggalan hadis ini ada beberapa persoalan. Ihdaha, di antaranya, annal mabit bimuzdalifah laylatan nahri ba'da daf'i min arafatin nusuk. Bahasanya bermalam di Muzdalifah pada malam Id, setelah berangkat dari Arafah, merupakan ibadah dari ibadah haji. Wa hadza mujma'un alaih, ini sepakati. Jadi bagian dari ritual aktivitas dari haji adalah mabit di Muzdalifah. Tsumma ikhtalafa al-ulama, hal huwa wajibun am ruknun am sunnah. Lalu terjadi perbedaan ulama dalam masalah statusnya. Apakah mabit itu, mabit di Muzdalifah malam Id, ketika telah keluar dari Arafah, apakah dia wajib atau dia rukun atau dia sunat? Apakah dia wajib-wajib haji atau dia rukun-rukun wajib atau dia sunat-sunat haji? Wa sahih min qawli Syafi'i, yang sahih dari dua pendapat Syafi'i, annahu wajib law tarakahu athim, bahwasanya mabit di Muzdalifah adalah wajib. Jika dia tinggalkan maka dia berdosa. Wa sahhajuhu walazamahu damun, hajinya sah tapi harus bayar dam karena dia meninggalkan wajib-wajib haji. والثاني أنه سنة لا إثم في تركه ولا يجب فيه دم ولكن يستحب. Pendapat yang kedua, dia katakan itu adalah sunnah, tidak berdosa kalau ditinggalkan dan tidak wajib membayar dam, akan tapi dianjurkan. وقال جماعة من أصحابنا هو ركن لا يصح إلا به, sekelompok dari ulama Syafi'i atau ulama Syafi'iyah memandang dia adalah rukun, tidaklah sah haji itu kecuali dengan mabit atau harus dikerjakan. Kal wukufi bi Arafat, seperti wukuf di Arafah. Qalahu min ashabina Ibnu binti Syafi'i wa Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, wa qalahu khamsatu min a'immati tabi'in wahum Alqamah wal Aswad wa Sya'bi wal Nakhai wa Hasan al Basri wallahu a'lam. Dalam ungkapan yang terakhir, Di antara yang mengatakannya dari ulama Syafi'iyah adalah anak dari putri Imam Syafi'i. Ya, cucunya dari pihak anaknya perempuan. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Kemudian ungkapan ini juga diungkapkan oleh 5 orang dari imam-imam orang tabi'in. Alqamah, Aswad, Sya'bi, Nakhai, Hasan al-Basri. Jadi ada ulama mengatakan dia rukun. Tapi pendapat yang terkuat mabit di Muzdalifah adalah wajib. Baik. Wassunnatu an yabqa fil Muzdalifata hatta yusalli biha subha illa dha'afah. Yang sesuai dengan sunnah tetap di Muzdalifah sampai solat subuh, kecuali bagi orang yang lemah, yakni orang yang sudah di Muzdalifah sampai di Muzdalifah dia tidur sampai subuh. Itu yang benar, ya, yang sesuai dengan sunnah. Karena Nabi SAW di sana, para sahabat di sana, istri-istrinya juga, kecuali bagi orang-orang yang lemah diizinkan oleh Nabi SAW untuk berangkat duluan. Ya. Fasunnatu lahum ad-daf'u qabla al-fajr. Bagi orang-orang yang lemah, perempuan, orang-orang yang sakit, yang sesuai dengan sunnah itu dia berangkat sebelum subuh, sebelum fajar. Berarti bukan separuh malam. Tapi sebelum terbit fajar. Di antara yang mengatakan setelah tenggelamnya bulan, ya kurang lebih jam 4 lah. Kama sayati fi mawdu'ihi insyaallah ta'ala, nanti akan dijelaskan pada waktunya. Wa fi aqallil mujzi min hadzal mabit thalathatu aqwalin 'indana. Ukuran yang paling minim yang menjadikan sah untuk mabit ini, ada 3 pendapat di dalam mazhab Syafi'i. As-sahih sa'atun fi an-nisf ats-tsani min al-lail, yaitu bisa dikatakan sesaat atau bisa dikatakan 1 jam setelah separuh kedua. Maksudnya apa nih? Ya, malam itu mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar bagi 2. Dari tenggelam matahari sampai separuhnya itu namanya separuh pertama. Dari separuh sampai terbit fajar itu namanya separuh kedua. Nah, sudah masuk dulu sampai separuh kedua 1 jam. Kalau kita artikan sa'ah di sini 1 jam. Atau kalau diartikan sa'ah di sini sesaat, berarti sudah melebihi dari separuh malam. Wa tsani sa'atun fi an-nisf ats-tsani أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس والثالث معظم الليل والله أعلم. Pendapat yang kedua, dia katakan bahwa satu jam setelah di separuh atau sesaat di separuh yang kedua, atau ba'dal fajri setelah terbit fajar, qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari. والثالث yang ketiga معظم الليل والله أعلم, yakni dominan malamnya. Artinya kalau kita lihat dari tiga pendapat itu, sesaat setelah separuh malam, yang kedua ada sampai harus sampai sebelum terbit fajar, sebelum terbit matahari, yang ketiga pokoknya yang mendominasi waktunya yang paling banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat ulama memandang secara fikih, yaitu separuh malam. Kalau dia sudah lebih dari separuh malam, sudah boleh berangkat. Ya, kalau seandainya ada jemaah haji yang sudah separuh malam kemudian dia berangkat, sudah sah. Atau sesaat, jadi dia lewat di malam sesaat separuh malam. Jadi misalnya gini, sudah masuk dia separuh malam kedua di sana, sesaat aja di sana berangkat dia. Itu sudah sah. Ya. Bagi orang yang datang sebelum separuh malam pertama, bagi orang yang datang di separuh malam pertama, dia harus menunggu sampai datang separuh malam yang kedua. Setelah itu dia berangkat, boleh berangkat. Nah, ada dari jamaah ketika dia datang sana, misalkan jam 10 dia datang, duduk dia sebentar sana, ya, cari batu, terus berangkat. Maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah itu, karena dua pendapat pertama dan kedua itu keberadaannya setelah separuh yang kedua. Pendapat yang kedua malahan sampai sebelum terbitnya matahari, berarti harus betul-betul berada pada separuh malam yang kedua. Kalau seandainya pendapat yang pertama, misalkan dia datang sudah jam 1 dia sampai di Muzdalifah, kemudian berhenti dia sebentar, kemudian lanjut, maka itu sudah sah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat banyak dari jamaah yang tidak paham, pemahaman mereka mabit di Muzdalifah itu adalah mencari batu, sehingga kalau sudah dapat batu dia berangkat. Itu ada keliru. Mabit itu, arti mabit itu apa? Bermalam. Kalau seandainya misalkan kita pergi ke rumah kawan sampai jam 12 atau jam 11, jam setengah 12, setelah itu pergi kita ke rumah, tidur kita di rumah sampai subuh. Kalau ditanya orang, antum di mana malam tadi atau bermalam malam tadi, kita katakan saya bermalam di rumah, walaupun awalnya kita bertamu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat orang yang berada di Muzdalifah sebelum separuh malam, lalu dia sudah berangkat sebelum separuh malam, maka mabitnya tidak sah. Harus dia sampai separuh malam. Taib. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua. As-sunnatu ayubaligha bitaqdimi salati subuh fi hadzal mawdi'. Yang sunnah pada kondisi ini adalah betul-betul dia bersungguh-sungguh untuk mempercepat sholat subuhnya. Ya, di dalam waktu ini, di waktu terbit, waktu di Muzdalifah ini. Jadi sudah yakin terbit fajar, segera sholat pada kesempatan ini. Wa ta'akkadu tabkir biha fi hadzal yawm. Dan lebih ditekankan untuk menyegerakan solat subuh itu pada hari ini. Akthar min ta'akkudihi fi sa'ir sanah liiqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melebihi dari ya meyakinkannya di sepanjang masa. Kalau seandainya kita di sini ya ada kesempatan bagi kita setelah terbit fajar ya setelah azan dengan waktu yang panjang, akan tetapi di waktu apa namanya di Muzdalifah, sholat subuh di Muzdalifah, jika sudah terbit segera azan kemudian qamat. Karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna wadha'i fi hadzal yawm katsira. Karena tugas atau aktivitas pada hari itu banyak. Aktivitas pada hari Id itu banyak. Fa sanna al-mubalaghata bit-tabkir bis-subhi liyattasi'al waqtu lilwadha'if. Maka dianjurkan untuk bersungguh-sungguh, betul-betul dipercepat. Ya, sudah dipastikan masuk segera. Jangan lambat-lambat. Disegerakan untuk mengerjakan sholat subuh agar memiliki kelapangan waktu untuk aktivitas yang berikutnya. Karena sholat subuh berzikir sampai sebelum terbit matahari, kemudian berangkat, ya, kemudian sampai di Mina nanti melontar jumrah dan seterusnya, banyak aktivitasnya. As-salisah, permasalahan yang ketiga, yusannul adhanu wal iqamatu lihadhihi salah, dianjurkan untuk mengerjakan azan dan iqamat untuk solat ini, yakni solat subuh. Wa kadzalika ghairiha min salawatil musafir. Begitu juga solat-solat yang lain ya, dari solat-solatnya orang musafir dianjurkan. Kalau seandainya dia berhenti, dia mengerjakan solat, dia iqamat dulu, azan dulu dan iqamat. Waqad tadhaharat al-ahadith as-sahihah bil adhan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar kama fil hadar. Wallahu a'lam. Dan terdapat hadis-hadis yang sahih yang banyak tentang azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengerjakan salat di waktu bersafar sebagaimana di waktu bermukim. Thumma rakib al-qaswa hatta ata al-mash'ar al-haram fastaqbal al-qiblah fada'a wa kabbara wa hallala wahdahu falam yazal waqifan hatta asfara jiddan wa dafa'a qabla an tattali'a ash-shamsu. Kemudian beliau naik di atas kendaraannya, untanya, Qoswa. Kemudian beliau berangkat ke Masyaril Haram. Masyaril Haram itu, ya, wa ma qawluhu thumma rakib. Adapun perkataannya kemudian dia naik kendaraan. Fa fihi anna sunnata ar-rukub. Dalam hal ini menunjukkan sunnahnya itu adalah naik kendaraan. Wa annahu afdalu min al-mashyi. Bahwasanya naik kendaraan lebih afdal dari berjalan kaki. Waqad sabaqa bayanuhu marrat. Telah berlalu berkali-kali tentang penjelasan ini. Wa bayanul khilafi fihi. Dan sudah disebutkan juga penjelasan tentang perbedaan dalamnya. Wa ammal mash'aril haram bi fathil mim mash'a. Hadha huwa sahih, yang benar. Wa bihi jaa al-Qur'an wa tadhaharat bihi riwayatul hadis. Wa yuqalu aidan bi kasr al-mim mish'aril haram. Ya. Wal muradu bihi huna qazhun. Wahuwa jabalun ma'rufun fil Muzdalifah. Dia adalah bukit. Ya, bukit yang diketahui di Muzdalifah. Wa hadzal hadits hujjatul fuqaha fi anna al-mash'ar al-harami huwa al-qaz'u qazhun. Di dalam hadis ini atau hadis ini ada hujjah bagi ahli fuqaha, yang dimaksud dengan mash'ar haram itu adalah bukit itu. Wa qala jamaahir mufassirin wa ahlus sir wal hadis al-mashar haram jami'al Muzdalifah. Bagi ulama mayoritas atau semua ahli tafsir, ahli sejarah, ahli hadis, mereka menganggap bahwasanya tempat Mash'aril Haram itu adalah semua Muzdalifah termasuk al-mashar haram. Jadi selama dia lokasinya di masyarakat di Arafah, di Muzdalifah, maka itulah tempat mabit. Disitulah dia berdoa. Ya, tidak khusus pada tempat itu sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, semua Muzdalifah itu adalah mauqif, tempat kita untuk berdiam. Wa ma qawlu fastaqbal al-qiblah ya'ni al-Ka'bah. Kemudian beliau datang ke bukit itu, beliau menghadap ke kiblat yakni ke Ka'bah. Fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahhadahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, bertakbir, bertahlil, ya, mentauhidkan Allah. Falam yazal wa fihi anna al-wuquf 'ala qazhin min manasik al-hajj wa hadha la khilaf fihi. Maka dalam hal ini berhenti di Qazhin, atau tadi juga berhenti dulu di Masyarul Haram, itu adalah bagian dari ibadah, pelaksanaan ibadah haji. Wa hadzal khilafa fihi, tidak ada perbedaan di dalamnya. Walakin ikhtalafu fi waqti daf'i minhu, akan tapi terjadi perbedaan pendapat kapan dia mulai bergerak menuju ke Mina dari posisi itu. Uqala Abu Ibn Mas'ud wa Ibn Umar wa Abu Hanifa wa Syafi'i wa jamaahul ulama la yazal waqifan hat fihi yad'u wa yadhkuru hatta yasfar subhu jiddan kama fi hadha al-hadith. tetap dia berdiri di situ berdoa dan berzikir sampai terang, sampai terang betul, ya. Sebagaimana dalam hadis, dalam hadis dikatakan, ya, walam yazal waqifat hatta asfara jiddan fadafa'a qabla an tatul asyams. Lalu dia berangkat sebelum terbit matahari. Qawluhu wa qala Malik yadfa'u minhu qabla al-isfirar. Imam Malik mengatakan sebelum terang dia berangkat. Tapi dalam hadis sudah jelas, Nabi sampai di sana sampai betul-betul terang, tapi sebelum terbit matahari, dan dia berangkat bergerak dari tempat itu sebelum terbit matahari. Asfara jiddan ay fi asfar ya'udu ila al-fajr al-madhkur awalan. Baik. Lalu wa ardafal fadla ibn Abbas. Nabi memboncengi atau memboncengkan ya Fadl bin Abbas. Wa kana rajulan hasana sya'ri abyada wasima. Dia ini adalah laki-laki yang rambutnya indah, putih, ya, dan tampan. Ya, wasim, kalau laki-laki itu tampan itu wasim bahasa Arabnya, ya, bukan jamil. Taib wasim. Falamma dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi dha'unun yajrin. Ketika Nabi lewat berangkat, lewatlah sekelompok dari onta-onta yang di atasnya perempuan. Dha'unun itu adalah aslul dha'inah al-ba'ir alladhi 'alaihi imra'ah. Thumma tusammi bihi imra'ah majazan li mulabasati al-ba'ir. Yani dha'un di sini adalah perempuan maksudnya. Lewatlah sekelompok perempuan di hadapan Nabi. Fatafiqat fadlu yanzuru ilaihinna. Mulailah Fadl tadi melihat kepada perempuan tadi yang lewat. Fawadha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala wajhil Fadl. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di wajah Fadl tadi. Fahawwal Fadlu wajhahu ila syaqqil akhar yanzur. Lalu Fadl mengalihkan wajahnya ke tempat posisi yang lain untuk melihat. Fahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fi syaqqil akhar ala wajhil Fadl yasrifu wajhahu min asyaqqil akhar yanzur. Lalu Nabi letakkan lagi tangannya ke wajah yang lain, ya, untuk mengarahkan, mengalihkan pandangan Fadl. Di dalam kisah ini al-hathu ala ghaddul basar, anjuran untuk menundukkan pandangan anil ajnabiyat, dari wanita-wanita yang asing, yakni wanita-wanita yang bukan mahram. Wa ghadhuhunna 'anil rijal ajanib, dan tundukkan pandangan mereka juga yang perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kedua-duanya, laki-laki juga disuruh, perempuan juga disuruh. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Wa hadza ma'na qawluhu wa kana abyadu wasiman hasan syar. Yani anna bi sifati man taftadu an-nisa'u bihi li husnihi. Nabi di dalam hadis ini diungkapkan bahwasanya Fadl bin Abbas ini orang yang tampan. Ya, rambutnya indah, putih, tampan. Yang mana laki-laki yang seperti ini, wanita bisa menjadi terfitnah. Maka wanita juga ya dituntut untuk menundukkan pandangannya. Wa fi riwayat at-Tirmidzi wa ghairi fi hadha al-hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lawa 'unaq al-Fadl fa qala lahu al-Abbas lawaitu 'unqa ibn 'ammik lawaita 'unqa ibn 'ammik qala ra'aytu shaban wa shaba falam aman asy-syaitan 'alayhima. Nabi memalingkan ya, lehernya Fadl, lalu bapaknya ngomong, yakni pamannya Rasulullah yaitu Abbas mengatakan kepada Rasulullah, engkau telah memalingkan leher anak pamanmu. Lalu Nabi mengatakan, aku melihat pemuda dengan pemudi. Ya, ini pemuda yang lewat tadi, pemudi, dan aku tidak aman, yakni tidak merasa aman, syaitan akan menggodanya. Ya, fahada yadulu ala anna wada'ahu sallallahu alaihi wasallam yadahu ala wajhi al-Fadl kana lidaf'i al-fitnati anhu wa anha. Ini menunjukkan bahwa Nabi meletakkan tangan di wajah Fadl itu adalah untuk menghindarkan fitnah dari Fadl dan dari wanita pemudi. Ya. Wa fihi anna man ra'a munkaran wa amkanahu izalatahu bi yadihi lazimahu izalatah. Di sini juga faedah yang lain, bahwasanya siapa melihat kemungkaran dan memungkinkan baginya untuk menghilangkan dengan tangannya, tidaklah dia lakukan. Ya, Fadl tadi ya, Nabi SAW memalingkan wajahnya Fadl dengan, berarti dia ini sebuah kemungkaran, lalu dipalingkan dengan tangannya. Fa in qala bilisanihi walam yankif al maqala maqula lahu wa amkanu bi yadi athama madama muqtasiran ala lisani wallahu alam. Kalau seandainya dia ucapkan dengan lisannya dan orang tadi tidak mau mendengar apa yang dikatakan kepadanya, sementara mungkin dia untuk merubah dengan tangannya, ya, dengan tangannya dimungkinkan, diucapkan dengan lidahnya, dengan ucapan enggak didengar, ya, palingkan wajahmu misalkan, enggak dengar kan, tapi dia memungkinkan juga dia merubah dengan tangannya. Di sini dikatakan atham, dia berdosa selama dia hanya membatasi dengan lisannya aja, sementara dia mampu untuk dengan tangannya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Hatta ata batn muhassir al-muhassir fa harraka qalila. Sampai Nabi lewat ke lembah Wadi Muhassir atau Muhassir. Wadi Muhassir itu adalah antara Muzdalifah dengan Mina. Ya, sedikit cuma. Pas habis dari Muzdalifah, kalau kita lihat dari dekat stasiun Mina pertama. Di sini papan perbatasan Muzdalifah. Ada ungu anunya. Ya di sini warna biru. Ya. Papan nama perbatasan Mina. Maka di antara ini adalah wadi itu, lembah agak apa? Agak menurun. Lalu ya sama bidzalika li'annahu fiha ashabul fil. Dahulu dinamakan dengan Muhassir karena dahulu situlah pasukan Abraha yang kena oleh lemparan batu dari burung, ya di situlah yang matinya mereka. Faharaka qalilan, Nabi mempercepat perjalanannya. Ya, kalau tadi jalan anu di situ dipercepat. Dia gerakkan. Fahiya sunnatun min sunanis sayri fi dzalikal mawdi'. Ini adalah sunnah dari sunnah-sunnah berjalan di tempat tersebut. Wa qala ashabuna yusra'ul mashi wa yuharik ar-raakib dabatahu fi wadi al-muhassir wa yakunu dzalika qadra ramyati hajar wallahu a'lam. Orang yang berjalan dipercepat, orang yang naik kendaraan juga kendaraannya dipercepat di situ, ya, seukuran lemparan batu. Ya, mungkin ukurannya di sini adalah ukuran wadinya tadi, berapa jauhnya, gitu. Walhasil dari sini juga ada pelajaran yang dapat kita ambil bahwa kita dianjurkan di tempat-tempat di mana dahulu ditimpakan azab kepada kaum sebelumnya untuk mempercepat jalan kita di situ. Ya, karena ini adalah lembah tempat tentara-tentara Abraha ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan bagi kita untuk ya mempercepat itu segera meninggalkan tempat itu. Ya. Jadi kalau begitu boleh nggak kita pergi jalan-jalan pergi ke tempat-tempat tempat-tempat di mana turunnya azab kepada umat sebelum. Ya sekarang kan dijadikan sebagai tempat wisata. Sementara sunnahnya adalah bergegas. Sebagaimana juga yang terjadi oleh Nabi SAW dalam perjalanannya dari perang Tabuk melewati Madain Saleh. Nabi bergegas dari tempat itu. Ya, ketika melewatinya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat faedah-faedah. Masyaallah, faedah yang sangat banyak sekali. Baik, kita ambil beberapa pertanyaan. Ini dari Tri Pawuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya sekarang menjalani amalan sholat 40 hari mendapatkan takbiratul ihram tanpa putus. Tetapi sekitar tempat tinggal saya ada masjid yang mana di siang hari untuk zuhur dan asar saya sering azan, iqamat dan sholat sendiri. Jadi bagaimana mestinya saya Ustaz? Apa saya cari aja masjid lain yang bisa berjamaah agar amalan 40 sholat saya tidak terputus dan saya tetap sholat di masjid tersebut dalam rang atau saya tetap sholat di masjid tersebut dalam rangka menghidupkan masjid. Kalau kita yang azan, kita qomat, kita yang jadi imamnya, kita jadi jamaahnya berarti sholat sendiri. Ya? maka pergilah sholat ke masjid yang ada jamaahnya. Wallahu a'lam. Apalagi dalam menjalankan ya sholat 40 waktu ini. Bagaimana hukumnya apabila seorang berjanji tapi tidak amanah atau mengulur waktu, atau bagaimana ketika bagaimana kita sebagai orang yang mendengar janji tersebut? Kalau seandainya ada orang berjanji, ya orang yang berjanji hendaklah dia menepati. Kalau seandainya kita mendengar janji itu, ya kita nasihati untuk menepati janjinya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami. Thank you.